Bali banyak, jua Bali bala buat lapak. Banyak orang tangangak kerana orang sakit awak indak bisa diagak. Dan percaya ke Tuhan Allah, yo rajo langit jo tanah. Dan baju alhamdulillah, yo jiko baju Bali, indak baju Bali. Yo denai harus tabah. Dapik 100, 200, 300 kan piti jodoh. Jiko taraga bacinto, indak pus yang kapalo. Hehe, sebab kepeng lah ado. Troublemaker, tunduk lambur duit, pikong, tipikong, try Esteba anti teler. Esteba.